Exacto, Tess. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kita lanjutkan dari pelajaran kitab Tauhid karya Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Masih dari bab firman Allah Subhanahu wa taala, falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniai keduanya seorang anak yang saleh, yaitu seorang anak yang sehat sempurna, mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu terhadap apa yang Allah karuniakan kepada mereka. Di antara bentuk kesyirikan yang dilakukan adalah memberikan kepada anak nama dengan penghambaan kepada selain Allah, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Memberikan nama anak misalnya Abdul Haris, ya, atau Abdul Rasul, Abdul Nabi, Abdul Amr. Ya. Ibn Hazm rahimahullah taala menukilkan atau menyebutkan bahwasanya para ulama bersepakat terhadap setiap nama yang disandarkan penghambaannya kepada selain Allah, kecuali Abdul Muttalib, ya, maksudnya kecuali Abdul Muttalib, di situ tidak terjadi ijma, terjadi perbedaan pendapat, sebagian membolehkan, sebagian tidak, ya. Wallahu ta'ala alam, tetap pada asalnya tidak boleh. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa'an ibn Abbas fil ayah. Kita akan bacakan atharnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan mudah-mudahan kita selesai malam ini bab ini, ya, sebagai malam terakhir kita untuk pelajaran kitab Tauhid di bulan Syaban ini. Kemudian di bulan Ramadan kita off dulu pelajarannya untuk fokus kepada salat tarawih malam hari. Mudah-mudahan selesai ya bab ini. Qala wa ani bani Abbasin fil ayah qala lamma taghashaha Adam hamalat fa atahuma iblis fa qala inni sahibukum alladhi akhrajtukum minal jannah la tuti'anni aw la aj'alanna lahu qarnai iyil atau ayil fayakhruju min batnik fayashukuh wala afla'anna yukhawifuhuma samiyahu Abdul Harith fa abaya an yuti'ahu fa kharaja mayyita thumma hamalat fa atahuma fa dhakara lahumu fa adrakahuma hubbul walad fa samayahu Abdul Harith fa dhalika qawluhu ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma rawahu Abi Hatim. Dan dari Mu'abbas radhiyallahu ta'ala anhu tentang ayat ini, yaitu tentang ayat falamma atahuma saliha ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma, yaitu ketika ya Adam alaihi salam mendatangi istrinya Hawa, menggaulinya. Ya, ini kita sudah sebutkan bahwasanya kisah ini atau ayat ini ditafsirkan, ada yang menafsirkan bahwasanya ini adalah tentang mereka orang-orang yang melakukan kesyirikan dari kalangan manusia. Ada yang mengatakan ya, kemudian berdasarkan atsar Ibnu Abbas ini bahwasanya ini adalah terjadi pada kisahnya Adam alaihissalam. Taib. Ketika Hawa istrinya Adam alaihi salam, ibunda kita, ya, hamil, maka iblis mendatangi keduanya. Fa'atahuma iblis faqala, ini sahibukuma, ya, aku adalah sahib kalian, ya, yang telah mengeluarkan kalian dari surga. Ya, dia ngaku dia. Ya. La tuti'ani aw la aj'alanna lahu qarnai iyil. Kalian mentaatiku atau aku akan jadikan untuk bayi kalian itu qarnai iyil atau ayil. Sebutkan iyil atau ayil ini ya, bisa dua-duanya, bisa difathahkan ayil atau iyil, dikasrahkan hamzahnya. Adalah zakarul awal, ya, yaitu rusa jantan. Ya, aku akan jadikan untuknya dua tanduk rusa jantan. Ya, kalau rusa yang bertanduk berarti rusa jantan. Kemudian, ya, bayi itu keluar dari perutmu, fayasyukuh, dan dua tanduk itu akan merobeknya. Ya, atau dua tanduk itu merobek, tapi merobek perut atau merobek bayinya. Wallahu a'lam. Walafla'anna, aku pasti akan melakukannya. Ya, iblis menakut-nakuti Adam dan Hawa supaya itu tidak terjadi. Samiyahu Abdul Haris, namakan anak kalian dengan Abdul Haris. Maka keduanya enggan untuk mentaati iblis. Maka bayi itu keluar, lahir dalam keadaan sudah wafat, sudah meninggal. Kemudian Hawa hamil lagi. Iblis kembali mendatangi keduanya, Adam dan Hawa. Dan kembali menyebutkan yang disebutkan tadi, menakut-nakuti keduanya. Ya, akan dilakukan ini ke itu pada bayi kalian. Namakan ke bayi kalian Abdul Haris. Fa adrakahuma hubbul walad, akhirnya mereka ya karena cinta kepada anaknya dan khawatir terjadi seperti yang tadi, mereka menamakan fasamayahu Abdul Haris. Mereka namakan Abdul Haris. Ya. Dan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma. Mereka berdua menjadikan ya bagi Allah tandingan-tandingan terhadap apa yang Allah karuniakan untuk mereka. Allah musta'an. Ya, ini dinisbahkan, kisah ini dinisbahkan kepada Nabiullah Adam. Baik, kita akan bacakan kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terhadap kisah ini. Atau kita bacakan dulu asar-asar berikutnya. Qala walahu bisanadin sahih an Qatadah qala syuraka'a fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi. Ya, diriwayatkan oleh Nabi Hatim dari Qatadah dengan sanad yang sahih, yaitu syuraka tandingan dalam ketaatan, bukan dalam perkara ibadah. Nanti kita akan jelaskan perbedaan antara ketaatan dan ibadah. Walahu bisanadin sahih an Mujahid. Ya, begitu juga dengan sanad yang sahih dari Mujahid fi qaulihi la in ataina salihah qala asfaqa an la yakuna insan. Ya, mereka khawatir ya yang keluar itu tidak dalam bentuk manusia. Wa dzakara ma'nahu 'anil Hasan wa Sayyid wa ghairihima. Ya, dan disebutkan maknanya dari Al-Hasan itu Al-Hasan Basri wa Sayyid Ibnu Musayyib dan yang selainnya. Taib. Kata Syekh Utsaimin, ya, wa hadhihi al-qissah batilatun min wujuh. Kisah yang disebutkan dari Ibn Abbas tadi batilatun min wujuh. Ya, kisahnya batil dari berbagai sisi. Ya, hanya saja beliau tidak menyebutkan dari sisi sanad, dan setelahnya dari sisi sanad pun ini dhaif. Ya, kalau ada yang punya tahqiq atau coba dilihat di kitab tauhid, sudah ada enggak? Kitab tauhid terjemahan itu ada tahqiq hadisnya enggak? Apa dikatakan muhaqqiq? Al-wajhul awwal annahu laisa fi dhalika khabarun sahih 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sisi pertama tidak ada khabar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min al-akhbar allati la tutalaqa illa bil wahy. Wa qad qala Ibnu Hazm an hadhihi al-qissa innaha riwayatun khurafatun makdzubatun mawdu'atun. Tidak ada khabar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang ada sekarang asar Ibnu Abbas. Ya, asar Ibnu Abbas membicarakan tentang kisah yang terjadi, ya, tentang Nabiullah Adam. Ya, ini adalah hal-hal yang tidak mungkin kecuali dengan wahyu. Tidak mungkin kecuali dengan wahyu, dan Ibnu Abbas beliau manusia. Ya, manusia sahabat bukan nabi. Artinya beliau bisa saja ini mengambil dari Israiliyat, atau memang sanadnya dari awal memang dhaif. Coba nanti kita cek. Taib. Artinya ini dari nabi yang marfu kepada nabi tidak ada. Ya, mauquf kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Taib. Dari sisi yang kedua, annahu law kana hadhil qisah fi Adam wa Hawa la kana halahuma iman yatuba min asyirki aw yamuta alai. Bahwasanya kisah ini seandainya benar terjadi pada Adam dan Hawa, maka keadaan keduanya, apakah keduanya bertobat dari perkara ini, dari kesyirikan, atau mati di atasnya. Ya. Kalau kita katakan Nabi mati di atas kesyirikan, wah ini luar biasa. Kedustaan yang luar biasa. Ya. Tapi kalau kita katakan ini Adam dan Hawa itu bertaubat, dari kesyirikan, maka tidak ada ayat ataupun hadis yang menyebutkan mereka bertobat dari kisah ini, dari perkara ini. Ya, yang disebutkan dalam Al-Quran adalah mereka bertobat, mereka melakukan kesalahan iya dengan memakan dari ya syajarah, ya dari pohon yang terlarang, yang kemudian mereka dengan sebab itu diturunkan dari surga ke bumi. Kesalahan dan bentuknya maksiat, dan disebutkan taubatnya, taubatnya Adam alaihissalam dalam Al-Quran. Ya, nah ini kalau seandainya benar, maka ini dosa lebih besar, dan tidak disebutkan taubatnya. Yang kalau yang kefasikan saja yang dilakukan, kemaksiatan saja dilakukan disebutkan taubatnya, harusnya ini lebih disebutkan lagi, dan tidak ada. Ya, ini indikasi-indikasi menunjukkan kisahnya adalah kisah yang batilah. Al-wajhu tsalits annal anbiya'a ma'sumun minasyirki biittifaqil ulama. Ya, dari sisi yang ketiga, bahwasanya poin yang ketiga, para al-anbiya, para nabi itu ma'sumun, mereka terjaga dari kesyirikan. Ya, terjaga dari kesyirikan biittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama. Artinya sepakat ulama mengatakan bahwasanya al-anbiya itu maksumun, mereka terjaga dari melakukan ya perbuatan-perbuatan kesyirikan. Ya, bahkan disebutkan ya sebelum kenabian mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga. Ya, selama beliau belum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan perbuatan kesyirikan. Ya. Nah, ini walaupun nanti dikatakan kesyirikannya bukan pada perkara ibadah, ya. Kalau dari sini ada dua bentuk kesyirikan, yang pertama ketaatan kepada iblis, yang kedua menamakan atau menamakan anak dengan penghambaan kepada selain Allah. Ya. Tapi ini tidak layak bagi seorang nabi untuk melakukan demikian. Allahul musta'an. Dapat kalian tadi tahqiqnya. Ada disebutkan di situ di Kitab Tauhid. Yang matan. Ada enggak? Apa kata muhaqqiq? Sini coba lihat. Enggak ada ini berarti. Ya, kalau di sini cuman enggak disebutkan di sini. Baik, poin yang keempat yang mengindikasikan batilnya kisah ini, annahu sabata fi hadis syafa'a annah ya'tuna ila adam yatlubuna min syafa'a fayatadir bi aklihi min asyjar wa huwa ma'siyah walau faqa'a minhu syirk lakana tidaruhu bihi aqwa wa aula wa ahra. Baik, pada hadis syafa'at, ya, hadis tentang syafa'atul uzma, ya, ketika di padang mahsyar, ketika sedang menunggu hisab, manusia dikumpulkan di padang mahsyar di menunggu hisab, ya, dalam keadaan mereka luar biasa keadaannya. Akhirnya apa? Sekelompok orang datang kepada para nabi. Pertama mereka mendatangi siapa? Nabi Adam untuk minta syafaat. Dan Nabiullah Adam memberikan udzur, meminta udzur kepada mereka. Dengan apa? Dengan bahwasanya beliau telah melakukan maksiat pada Allah, itu memakan ya dari pohon yang terlarang tadi. Dan ini maksiat. Seandainya beliau pernah melakukan perbuatan kesyirikan, waliyadzubillah, ya, walaupun beliau bertobat darinya, dan beliau juga bertobat dari maksiat tadi, maka uzur itu lebih kuat daripada uzur maksiat. Ya, tapi beliau tidak melakukannya, menunjukkan beliau tidak beruzur, meminta uzur dengan perkara tersebut, menunjukkan wallah ta'ala alam beliau tidak melakukannya. Kemudian al-wajhul khamis, poin yang kelima. Ana fi hadhihi al-qissa anna syaitan ja'a ilaihima wa qala anna sahibukum alladhi akhratukum min al-jannah. Ya. Bahwasanya dalam kisah ini syaitan datang kepada mereka kemudian mengatakan, aku adalah ya sahib kalian yang mengeluarkan kalian dari surga. Ya, mengakui perbuatannya iblis. Wa hadza la yaquluhu man yuridul igwa. Ya, wa inama yati syai'in yuqarrib qabula qawlihi. Yaqrub qabula qawlihi, qabulu qawlihi. Ini tidak dilakukan kalau orang ingin menyesatkan orang lain. Ya. Kalau orang lain datang pada kita, kamu tahu enggak aku? Ya, aku ini. Sebutkan dia bahwasanya dia jahat. Bagaimana mau menyesatkan? Orang udah takut dulu, enggak mau. Ya. Tapi kalau orang ingin menyesatkan, disebutkan dengan hal-hal yang supaya orang itu senang dengan dia baru disesatkan. Ya, walaupun Allah Ta'ala alam, ya kalau kita lihat dari asarnya, ya memang dari awal iblis bukan ingin membujuk, tapi mengancam, menakut-nakuti. Ya. Sisi yang keenam, ana fi qawlihi fi hadzal qissa ajla anna lahu qarna iyil. Aku akan jadikan untuknya dua tanduk rusa. Emang iblis memiliki kemampuan demikian? Ya, ini kemampuan yang hanya dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan. Iya kan? Ya. Menciptakan, membentuk sesuatu. Kok bisa? Dan kalau mereka an yusaddiqa, imma an yusaddiqa nadzarika mungkin fi haqqi. Apakah mereka membenarkan, mempercayai apa yang bahwasanya iblis bisa melakukan demikian? Kalau mempercayai, ini terjatuh pada kesyirikan yang lebih parah, yaitu apa? Syirik dalam perkara rububiyah. Ya. Kalau mereka tidak mempercayai, mereka tidak akan menerima. Ya. Bukan hanya syirik pada perkara ketaatan, kalau dikatakan mereka percaya dengan perkataan iblis tadi, syirik pada perkara rububiyah. Dan syiriknya syirik akbar. Dan tidak mungkin Nabi melakukan syirik akbar. Ya, kalau mereka tidak percaya, mereka tidak akan mengikuti. Ya, menunjukkan kalau kita yang diginiin mungkin kita percaya, tapi ini Nabi. Ya, tidak mungkin Nabi melakukan syirik akbar dan maksum, karena maksum Nabi maksum dari perkara kesyirikan. Al-wajhus sabiq qawluhu ta'ala fa ta'ala Allahu 'amma yusyrikun. Maka maha tinggi Allah, maksudnya Allah dari apa yang mereka sekutukan. Yusyrikun dengan dhamir jamak menunjukkan makna mereka lebih dari tiga. Bukan yusyrikan. Ya, 'amma yusyrikan, yang mereka berdua sekutukan, bukan demikian. Ya. Maka dari apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ini, wallahu ta'ala alam, bahwasanya ya, yang sahih ya, bahwasanya ayat ini adalah tentang manusia, orang-orang dari kalangan Bani Adam yang mereka ya melakukan kesyirikan pada anak yang dianugerahkan oleh Allah untuk mereka, dan di antara bentuk kesyirikannya adalah menamakan anaknya dengan penghambaan kepada selain Allah tadi. Ya. Menamakan anaknya Abdul Haris, Abdul Nabi, Abdul Amr dan lain sebagainya. Ya. Qala fihi masail al-ula tahrimu kulli ismin mu'abbad li ghairillah. Ya, kita masuk kepada masail dari bab ini. Pengharaman setiap nama yang diidofahkan kepada penyembahan, ya, penghambaan kepada selain Allah. Ya, banyak enggak di Indonesia? Banyak. Ya, ada yang namanya, kebanyakan di Indonesia, Abdul Muthalib, Abdul Harith, ya apalagi itu. Hah? Abdul Aziz, kenapa Abdul Aziz? Aziz min Asma'illah. Aziz min Asma'illah. Ya. Ya, Aziz min Asma'illah, enggak masalah. Apalagi? Ya. Abdul Nabi, ada enggak Abdul Nabi? Kalau di Indonesia mungkin jarang. Ya, tapi di orang Arab sering. Abdul Ali. Orang-orang Syiah ini. Abdul Ali, Abdul Husain. Abdul Husain, hambanya Husain. Allah musta'an. Ya. Ats-tsaniyah tafsirul ayah. Masalah yang kedua, tafsirul ayah. Yaitu ayat tadi. Kita sudah sebutkan ada dua tafsir. Tafsir yang pertama bahwasanya ini adalah tentang musyriku Bani Adam. Ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan dari kalangan Bani Adam. Sifatnya umum, siapa saja bisa. Baik. Yang kedua, kisah Adam, Adam dan istrinya Hawa. Ya, tapi yang sahih wallahu ta'ala adalah yang pertama. Ats-tsalitsah anna hadza syirka fi mujarradi tasmiyatin lam tuqsad haqiqatuha. Bahwasanya kesyirikan ini hanya pada sekedar penamaan yang tidak dimaksudkan hakikatnya. Ya. Ketika orang menamakan anaknya Abdul Harith, dia ngerti enggak maksudnya itu? Kadang dia enggak ngerti maksudnya juga. Ya. Abdul Muthalib enggak ngerti. Dia tahu bahwasanya kakeknya Abdul Muthalib, ya sudah dia kasihkan nama anaknya seperti nama kakeknya Nabi, Abdul Muthalib. Ya. Pikir-pikir kalau Muhammad udah banyak. Ya. Abdullah banyak. Nah, Abdul Muthalib itu jarang. Ya udah kasih nama anaknya Abdul Muthalib. Padahal ya, itu tidak tepat. Nah, ini pun dinamakan kesyirikan. Ya. Hati-hati. Bentuk dari kesyirikan walaupun ya akan lebih besar kalau memang dia memaksudkannya. Ya, memaksudkan penghambaan kepada Al-Husain misalnya, dia kasih nama Abdul Husain. Nah, ini lebih parah. Ya. Nah, kalau bahkan kalau kita, di kebanyakan kita, ya, yang penting nama dari Al-Qur'an. Ya. Tanpa melihat apa artinya. Tanpa melihat apa artinya. Iya kan? Yang nama-nama itu, ya kadang namanya rojim. Syaitan rojim, rojim dia pakai. Ya. Ari nama nasikana. Dikasih namanya Ari nama nasikana. Ada yang namanya gitu. Ya kalau kebetulan ada ya pas ya afwan. Tapi ya itu aja. Ya kayak gitu. Ya orang kita menganggap dari Al-Quran bagus, gak ngerti. Ya. Ya syukur-syukur maknanya bagus. Ya. Ya. Kalau namanya pas, namanya tidak tepat, namanya nama ya jahannam misalnya. Kalau kita ingatkan, oh ini dari Al-Qur'an. Ente berani nentang dari Al-Quran? Ya sudah, tinggalin aja gitu. Ya, Allah musta'an. Ar-rabi'atu anna hibatallah lirrajuli al-bintas sawiyah minan ni'am. Ya, bahwasannya anugerah Allah terhadap seorang berupa putri yang sawiyah, putri yang sempurna, yang selamat, sehat dan lain sebagainya. Ini adalah termasuk nikmat. Apa hubungannya dengan bab? Wallahu ta'ala alam, ini hanya menjelaskan dari syekh faedah, salah satu faedah dari ayat tadi. Falamma atahuma salihah. Ketika Allah menganugerahkan pada mereka anak yang saleh. Saleh di sini maksudnya apa? Yang sehat, tidak ada kurang apapun. Termasuk juga ketika anak itu berupa perempuan. Ya, karena di sebagian orang, ya, terutama yang masih terpengaruh tradisi jahiliyah, seakan-akan anak perempuan itu tidak ada harganya. Ya. Dan itu masih ada sampai sekarang, walaupun kadarnya sudah sangat jauh berkurang. Ya. Sangat terbedakan antara kalau yang lahir itu anak laki-laki dengan yang kalau yang lahir itu anak perempuan. Ya, Allahu musta'an. Ya. Yang harus diingat ketika kita dianugerahi anak, yaitu apakah itu laki atau perempuan, itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, amanah dari Allah yang harus kita jaga. Al khamisah dzikru salaf al farqa baina syirki fi ta'ah wa syirki fil ibadah. Ya, salaf menyebutkan perbedaan antara kesyirikan dalam perkara ibadah dengan kesyirikan dalam perkara ketaatan. Pertanyaannya, apakah ibadah itu sama dengan taat? Ya. Atau memiliki makna yang berbeda antara ibadah dan taat? Apakah kalau dikatakan saya mentaati orang tua berarti saya beribadah kepada orang tua? Ya, nah ini kita bahas. Ya. Qala Syaikhul Islam bin rahimahullah, wa qabla dzalika nubayyin al-farqa baina ta'ati wa baina al-ibadah. Ya, sebelum itu kita akan jelaskan perbedaan antara istilah taat dan istilah ibadah. Fa ta'atu idza kanat mansubatan lillah fala farqa bainaha wa bainal ibadah fa inna ibadatallahi ta'atuhu. Ya, ketaatan ketika dinisbahkan kepada Allah, ya, kita jadikan, kita katakan ta'atullah, ketaatan kepada Allah. Maka kalau dikatakan ketaatan kepada Allah, maka tidak ada perbedaan antara taat dan ibadah di sini. Karena ibadatullah adalah dengan mentaatinya. Ya, berarti ibadat taatullah itu sama dengan ibadatullah. Mentaati Allah itu sama dengan beribadah kepada Allah. Kalau ketaatan dinisbahkan kepada Allah. Wa amma taatu al-mansubatu li ghairillah fa innaha ghairul ibadah. Adapun ketaatan yang dinisbahkan kepada selain Allah, maka itu bukan ibadah. Fa nahnu nuti'ur rasula sallallahu alaihi wasallam lakin la na'budu. Kita mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita tidak beribadah kepada Rasul. Tidak dikatakan ketaatan kepada Rasul adalah ibadah kepada Rasul, bahkan taat kepada Rasul adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahami ini. Wal insanu qad yuti'u malikan min mulukid dunya wa huwa yakrahu. Seorang bisa saja dia mentaati ya seorang raja dari raja-raja dunia dalam keadaan dia tidak suka. Fasyirku bita'ati annani ata'tuhu lahubban wa ta'ziman wa dhulan kama uhibbullaha wa tadallalu lahu wa u'adhimu. Walakin ta'atuhu ittiba'u li amrihi faqad. Hadha huwal farq. Wa bina'an 'alal qisaf taib. Cukup di situ. Ya. Kesyirikan dalam ketaatan bahwasanya aku mentaati dia. Ya, mentaati. Ya, dan di sini mentaati bisa saja mentaati kembali kepada definisi syirik taatan. Mentaati dalam perkara penghalalan apa yang diharamkan oleh Allah dan sebaliknya. Ya. Tidak dikarenakan cinta atau pengagungan atau ketundukan. Sebagaimana aku mencintai Allah dan menundukkan merendahkan diriku dan mengagungkannya. Tapi hanya sekedar mentaatinya saja. Mengikutinya saja. Kalau itu mengikuti terhadap perkara yang ya ada bentuk kemaksiatan, nah itu nanti bisa jatuh pada syirik dalam ketaatan. Ya. Wallahu ta'ala alam, ya, atau pada bentuk yang di situ menyamakan ya seseorang atau makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bedakan antara syirik dalam perkara ibadah dan syirik dalam perkara ketaatan. Ya, Allah musta'an, naktafi lahuna. Sebagaimana yang kita sebutkan, ini adalah pertemuan kita terakhir di bulan Syaban dan insya Allah kita ketemu setelah Ramadan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Naktafi lahuna subhanakum wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.